taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wal ibtigha'i mardhatillah bi syafa'ati rasulillah niyati ta'lim wa ta'allum wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah mislabana wa aba'una wa aslafuna wa masyayihuna minal ulama'il amilin ulama'in nahdiyin wa sadatina al-alabiyin wa nuhdiru arwahahum al-tara wa nuhdi ilayhim wa ila mu'allifi hadhal kitab wa lima syaykhina wa ustazina wa man sabakat fi hadhal maqam fi ta'lim wa ta'lim wa dars wa li arwahi walidina wa ashabina wa masyayihina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa yumidduna ahlana dhiyatana bimadadihim wa umma barakata hadhal majlis أهل قدرنا وإخواننا المسلمين المسلمات أن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويشف كروب ويفتح كل المنصوب ويفتح المصروب ونال المطلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم لهذه كل نبي صالح جامع خير الدنيا والآخرة وإلى قدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحن هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأول مقتحن حبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا

Mugi-mugi Gusti Allah nulungi dumateng kula kalih panjenengan, dan dengan rahmat dan kemurahannya sedaya sing ngaji, sing hadir ataupun yang mendengarkan di rumahnya, sedaya ditergolongkan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kalih panjenengan apabila sampun ditulungi ambik Gusti Allah, baik dapat menghadiri pengajian-pengajian, senes pengajian umum, pengajian rutin yang pakai kitab, utawa ngerungokno pengajian, itu suatu tanda bahwasannya Allah itu menghendaki ngarepno kula kalih sampean dadi wong sing sae. Sae iku apa sedu? Durung mesti. Iya. Sae itu adalah orang yang mendapatkan perhatian dari Allah dan dia diridhai oleh Allah. Apa artinya kekayaan dan dukungan pengaruh masyarakat yang luas nalikane kula kalih panjenengan mati, dimasukkan ke liang kubur sendirian? Maka di situ kula kalih panjenengan tidak diterima. Betapa telongsone kula kalih panjenengan. Lah siapa yang akan menamani? Lek ne ana wong mati, kula-kula kare panjenengan biasa dituturi. Kematian ini kafalil mar'i bil mauti mau'idotan. Kanggene wong sing urip, urip pikirane, urip atine. Kapan ada kematian, baik itu mati yang di alami oleh saudara, oleh orang tua, kerabat, iku ngono wis cukup kangge kon. Cukup apa? Gawe nuturi awakmu dhewe bahwa kamu akan mati sedemikian rupa. Kalau wis kon mati koyok ngene, yatba'u al-mayyita salasa, kamu akan diantarkan oleh tiga orang. Ahluhu, kerabatnya, tetangga, saudara, anak dan lain sebagainya. Wamaluhu, dan sebagian kecil dari harta bendanya. Nopo, keranda, penduso dan lain sebagainya, pantal, huruf dan lain sebagainya. Yang ketiga, wal amal, hasil daripada kita di dunia itu. Bayar jius nani, yang dua pulang. Siapapun mereka, hartanya pendusoni digowok muli. Lale ono katutan ono ali-ali mas, harus diambil. Lale untu ono mrewarai, harus diambil. Tidak ada harta yang mengikutinya, harus keluar rumah. Wayab kawahid, yang tinggal bersama kita adalah amal kita. Amal kita itulah yang setiap menemani kita selama ada di alam kubur tanpa ada batas. Betapa kagete kula kali panjenengan. Ya Allah, niki amal kula. Amal apa? Kon biyen olehmu ngaji, diwara Abi Habib Ali, diwara Abi Yai Nur Kholis, Mahmud diru-diru pisan. Ya apa? Lek mari maghrib, waktu musik luwe ake, sembahyang o sholat awabin 6 rakaat. Masya Allah, niki sing diterima. luwamono biyen aku gak ngesusumu nang masjid. Tibane iki sing manfaat. Lah gitu loh. Hal ini sudah dialami oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid itu adalah yang mempunyai mursidut toriko dari semua toriko. Toriko iki, toriko iko, toriko iki. Semua gurune melalui Imam Junaid. Sayyidu Ta'ibah. Ketika piambe isedo. Sing nyelawat iki wake. Teko pendosone ambek wong sing nyelawat sampe gak ketok betapa jauhnya. Iku sing nyelawat. Lek wong sak Indonesia, sak Indonesia sing sembayang gaib wake. Begitu piambe ini kuwau sedo oleh beberapa hari, muridnya itu membayangkan mendanio senenge guruku ono gini kono. Akhirnya si murid niki wau tang dipun paringi ngipi kepethuk gurune Imam Junaid niki wau. Yok nopo yai? Seneng sampean ono gini alam kubur. Amal sampean iku mulang sampean santri sampean sampe dadi wali kabeh. Sing ngrungokno panjenengan sunni masyaallah. Ya napa cari umur Imam Junaid? Zahabatil isyarat. Sing kon bayangno kaya ngono iku mang ilang. Wafaniyatil ibarat. Sing kon bayangno aku ngene gak ono gaene. Wabaqiyat ruqaiat. Yang membanggakan saya bukan hasil ceramah, bukan hasil sodako, bukan hasil apa, cuma apa? Sembayang dua rakaat di waktu malam. Betapa besarnya pahala sholat sunnah. Tapi kudu samar ini sembayang wajib. Sembayang sunnah itu gak sembayang wajib. Ya pak, pak. Ya. Jare Gusti Allah lek kon wis ditulungi Gusti Allah iso ngaji. Krungu sembayang qobliyah sakmene ganjarane. Kalau ingat dijelaskan toh. Lek sampean mari maghrib sembayang rong rakaat ba'diyatal maghrib. Salat lagi sehingga sampai 6 rakaat. Kula lakone niku wae gak sampai 5 menit. Ya. Gak sampai 5 menit. Apa faedahnya dampak dalam kehidupan kula kali panjenengan? Diwingi diterangaken. 6 rakaat itu pahalanya sama dengan kita beribadah 12 tahun tanpa ada cacat. Diterima kabeh. 12 tahun. Kakean Ustaz, ojo bahas iki wis. Kajarane. Sing penting sampean ngelakoni. Perkara 12 tahun kok dibuktikan. Sak marini mah mati. Hadis yang lain menjelaskan ghufirallahu dzunuba khamsina sanatan. Kau diberi pahala. Dihapus dampak efek akibat perbuatan dosa selama 50 tahun. Awal lho gak sampai saya ketahui umure. Ngene lho ya. Kadang sampean ngelakoni dosa. Dosane mek sepele. Apa sih? Atase ngidu ana ngene jero masjid, gak ana jero, ana latare Mas masjid. Atase ngene ae. Jangan mengatakan itu. Masjid iku wis apa wae Gusti Allah. Sing kon ido niku sapa? Gusti Allah. Kon ngremeno ngono iku murang muringe Gusti Allah menjadi tinggi. Sehingga oleh Gusti Allah ngekei nikmat supaya kon senengi krana kon keweden. Akhirnya gak iso seneng. Sebabe kon duwe salah nang Gusti Allah. oleh Gusti Allah ngekei hiburan ana donya ngene iki mang gak dadekno seneng akhire kon dicari dadi maksiat. Nah, solusinya yaitu tadi mari marip dari Gusti Allah, cari Gusti Kanjeng Nabi sembahyang salat awabi. Biar kamu nanti kembali kepada Allah ditulis sebagai orang-orang bersih tanpa membawa dosa, radiatan mardiyah. Gusti Allah puas, alhamdulillah. Ono gawe ne aku nyiptakno kaji jalil iku. Ngono lho. Ya. Masih wontek pentol balak-balik ono gawe ne le ngono. Mardiyah kula kali panjenengan. Masyaallah dijamin oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Lek kula kali sampean mari ngrungokno terus iso nglakoni tandanya yufaqihu fiddin. Kula kali sampean gelem didadekno wong apik ambek Gusti Allah. Nah, lek mari ngaji tok. Mari ngono ga iso nglakoni sepisan ndak. Ya apa? Gusti Allah karep apik sampean gawe acara dhewe. Donga dinunga nggih ya. Donga dinunga sing dereng saged nglakoni diiling-iling. Muga-muga kula kali sampean saged nglakoni. Kidik to. Umpama-umpama salah undangan sampean mari sembahyang maca la ilaha illallah taala syarika la ping 10 antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaika dzal jalali subhanallah. Belum bolo telu. Gak usah ndonga. Sunnatan ba'diyatal maghrib rakaataini Allahu akbar. Assalamualaikum salam. Sholli sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Papa pisan ya. Sholli sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. 6. Mari ngene ya, Pak. Sampeyan mlaku wis. Iya rek mari sembahyang iku kongkon anu ambek dandan ana omah gak apa-apa. Kate nang ndi? Kate nang manten. Dandan wis Allahu la ilaha illallah. Iya. Mengisi waktu yang dihargai oleh Allah dengan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah seneng, kula kali sampean seneng. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina ashabi, endi sahabatku? Bingung wong-wong. Kanjeng Nabi kula niki sahabat sampeyan. Kula niki sahabat sampeyan. Duduk. Duduk. Kon itu adalah ahbabi, orang-orang yang mencintai aku. Waman ashabuka ya Rasulullah? Siapa yang kau anggap sahabatku? Besok umatku. Umatku. Wong iku gak weruh nang aku, tapi semangat oleh kepingin kepethuk aku. Carane apa? Carane ngamalno amal-amalan apa sing tak pulangno. Kita berusaha menemukan Kanjeng Nabi dengan membaca selawat. Kita berusaha mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mendapatkan karunia, kerahmatan, kasih sayang dan kemurahan dari Allah. Liwat melaksanakan apa yang diajarkan dan dianjurkan oleh kekasih Allah. Nabi Muhammad. Di samping sholat awabin. Kulo kali panjenengan. Kan ada waktu dong ya. Kita sholat be. Witir cari di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yutir falaisa minna. Sopo sing gak gelem nglakoni sembahyang witir maka dia tidak termasuk golongan saya. Kuatir gak mlebu swarga ambek Kanjeng Nabi. Lah lek umpama keturun ya apa? Lek ne iso ature insyaallah aku mambengi kesel. Dorong sembahyang witir. Mari sholat bolakan ono. Qodoan lillahi ta'ala. Koyok wong ngono lho. Kula wau dereng mriki, momo sampean tahlilan, diundang sampean tahlilan. Iya, sampe kaji hati, kaji hati oleh dana. Momo satusan. Ji, aku mambengi gak iso teko. Rasamu gak ono dhuwit satusan ana ono. Si ono tak bagi aku. Ono gila lho. Kodoan. Ya. Nanti kita bakal sembahyang witir nih. Ya. Muka-muka kula kali sampean ditulungi ambik Gusti Allah. Bagi ibu-ibu utawa bapak-bapak yang ada di rumah. Sing durung semua wabin sampai sholat wis. Jadi Gusti Kanjeng Nabi Allah. Man ahya sunnati. Sopo sing gelem ngurip-nguripi, gelem ngelakoni. Apa sing tak sunnano, apa sing tak anjurno. Indah fasadi ummati. Ketika itu banyak orang meninggalkan karena kesibukan. Kesibukan apa? Kepentingannya dewe-dewe. Untuk mencukupi kebutuhannya jari ini dewe. Ya. Utia ajru khomsina sohabian. Maka nilai ibadah orang itu sama dengan 50 sahabat. Dalam hadis riwayat yang lain, utia mi'atu syahidin, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Wan Nasa'i wa Ibn Majah su'ilat ditakoni sapa Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lek ne salat witir niku sing diwaos sak marine surat Fatihah niku napa biasae? Ya. Yang tahu persis tentang kehidupan perilaku sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu persis dan banyak bercerita yaiku Siti Aisyah. Mergane Gusti Allah itu secara khusus ngelamar Siti Aisyah niku kangge Kanjeng Nabi. Sing digongkon malaikat Jibril. Ya. Mergane lek wong niku manglaknat Aisyah, ya jelas gak rokone yo. Padha mbek ngene, padha mbek wong Yahudi. Wong Yahudi niku napa? Wong Yahudi niku senengane ambek malaikat Mikail. Lek Jibril prai cari Gusti Allah, mangkana aduwal li Jibrila fa innahu, terusane napa, siapa yang memusuhi malaikat Jibril maka dia akan musuhi aku. Surat Al-Baqarah. Siti Aisyah nggih ngoten. Siti Aisyah dirabi Kanjeng Nabi, duduk karepe Kanjeng Nabi, karepe Gusti Allah. Sing nglamar malaikat Jibril. Ngono syahadate wong si niku ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah. Mboten fitnah lho. Wonten rekamane niki. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Aliyan wasiyullah. Wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah. Laknatullah wa tuwa mboten. Oh, nten rekamane iki lho, siben. Lho kon ngilokno Aisyah padha nyeneni Gusti Allah kon. Ya. Kenapa Allah itu mengkawinkan Siti Aisyah dengan Rasulullah untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya niki. Siti Aisyah, Kanjeng Nabi niku lek salat witir biasane sing diwicon apa? Kala jawab Siti Aisyah, kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la. Sing biasane tak krungu iku lek sembahyang witir iku maca sabbih isma rabbikal a'la. Wa fisaniyati lek rakaat kedua maca kul ya ayyuhal kafirun. Wa fisalisati lek rakaat ketiga bikul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Napa maca kul huwallahu ahad lan kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Umpama kula kali panjenengan pengiku gak tangi mari kono wis mepet sembayang rakaat sak rakaat. Apa sing diwaca? ya maca kul huwallahu ahad ambek kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Umpama boten maca niku lha apa? Gak popo. Lek niku kula kali panjenengan maca apa sing diwaca Kanjeng Nabi sembahyang niru apa sing dilakoni Kanjeng Nabi, nilai ibadah kita itu tidak diregani kaya ibadah kula kali sampean. Diregani padha ambek ibadahe Kanjeng Nabi. Paham sampean? Dadi lek kula kali sampean sembahyang umpama sujud rukuke bareng ngene sing dilakoni Kanjeng Nabi, salat kita itu dihargai ambek Gusti Allah padha ambek salate Kanjeng Nabi. Ngene pakaianmu oleh sembahyang umpama sampean jubahan, umpama dolan wis kaji kabeh iki ya, jubahan. Jubahan. Wis nusat jubahan. Ngene lho padha wong wedok ngono lho. Nggawa oroko. Lah sampean model kaya lempit-lempitan ngene kate sembahyang gak wiyen lah wis ya. Umpama lek kon semangatmu sembahyang iku mang niru kanjene siwak tok kula, ya siwakmu tok. Sing penting oleh niat niku gak kepingin diopo-opono wis. Wayahe serbanan koyo kiai ae. Ati iki lho gak ana apa-apa. Awak iki wis elek, awak iki wis asor, banyak sembarang nih, sembahyang rada gak khusyuk. Dalek kepingin diregani ke ibadah kaya Kanjeng Nabi. Niru o Kanjeng Nabi. Ya. Jadi ini gua sembahyang witir. Titik tapi berharga. Niki politik. Politik dari Gusti Allah niki. Ya. Jadi umpama sembahyang witir sing sarokat ini mau. Gak moco. Kul huwallahu ahad. Gak moco al-mu'awwidz. Moco fatihat tok. Sah punan. Sah. Ya. Mboten napa-napa. Niki cuma sunnah melengkapi. Umpama gak maca sabihis marah bikalala. Maca kul hudo ya apa suwa itir. Gak popo. Ya. Lek kepingin persis dihargai. Sebagaimana Allah menghargai sholatnya Nabi. Niru wa Kanjeng Nabi. Wenak tak unan ya. Dungo dinungo muka-muka kula kali sampean diberi semangat untuk beribadah menteladani Gusti Kanjeng Nabi. Wa yusannulan disunatno ayakro'a yento mojo fi kullin pada setiap min ulayil witri dari min ulil witri sangking sembahyang witir bil ikhlasi kelawan surat ikhlas. Sembahyang witir sing sak rokaat iku sunai ada surat ikhlas. Umpama awidaten ditinggalkan tidak apa-apa. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ubay bin Ka'b bin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sallama fil witri. Gusti Kanjeng Nabi lek sampun salam rampung saking salat witir, ya. Baik itu salat minal witri sing jangkep umpama mari sembahyang isya, ba'dal isya rakaataini lillahi taala. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jenenge wong gak mesti awak iki ya biasa tangi bengi jam setengah telu, jam telu. Kadang Gusti Allah ngerasakno ya gak tangi. Kok aku biasa tangi aku? Gak mesti. Sing nangekno Gusti Allah, sing ngekek itu ru Gusti Allah. Menungso gak ono apa-apa nih. Ya. Yeah. Timbangku aku kekeselen wis. Supaya aku iki mang turu gak sampai ninggalno Kanjeng Nabi, usolli sunnatan minal witri, sembahyang bagian dari witir rakaataini lillahi taala. Mari assalamualaikum, assalamualaikum. Terus dungoyok nopo. Subhanal malikil kudus. Salah samar rotin. Tiga kali. Sunai yarfa'u fisalisati sautahu. Sing ketiga di Banterno. Di Banterno itu mboten sak masjid krungu mboten sekirane awake krungu. Padha ngeten lho. Monggo subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal. Wis dulu subhanal malikul quddus sampai ngade. Nggih ya. Lho niki hadis ngeten niki bisa dikembangkan. Sampean niku lek mimpin tahlil, lek wis kate mari ngene ya. Anallah hamdi subhanallah iladzim subhanallah hamdi subhanallah iladzim ismari kate mari itu kan ibu itu besolat kan subhanallah bihamdi subhanallah iladzim ya Allahu ya Rahman wis kate akhri banterno ono hadis e tak yo hadisnya niki lha sampean golek sing ngono yo gak ono. Mergane kita harus bisa cerdas mempelajari satu hadis untuk dikembangkan pada perilaku-perilaku kita selain yang sing ngerti nggih kiai. Mergane wis enak kok sampean niku wis. Delok kiai lakoni ngono tak niru iku wis. Yai kula lekne ngiyami dalil niru sampean. Oh iya gak apa-apa. Ya. Keliru aku biyen tau jeneng yai. Ya salah keliru. Kon ben keliru. Kula niru yai niku, sing diseneni yai niku. Ya. Jare Habib saya napa? Allahumma ja'alna minal katutin. Ya ana. Kula niki mboten gak tahu wis pokoke katut manut beres, wis. Ya. Manut dan katut wis. Ojo ya anu duwe dhewe gak. Ya. Atus para hadirin, lha lan kok ya apa? Engko lek sebab bengi, pat sambung lagi. Soli sunatan minal witri rokata ini sampai kalau kita itu masih ada waktu terus masih ada waktu terakhir hitungan ke sebelas ya wah mepet waktu nevis gak iso iki ya sembahyang witir sak rokaat mari ngono maca soli sunatal witri rokatan lillahi ta'ala sak rokaat kok maca jika suwi-suwi waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar assalamualaikum assalamualaikum subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus gak iso donga wis gak usah donga ngoten dalah wis iya Gusti Allah ngerti pisan lek waktune apa. Waktu ini sik dawa donga kaya dungane Kanjeng Nabi. Ya. Yeah. Insyaallah kula wingi tenggene kali Yai Nur Kholis niku tenggene pundi? Insyaallah golek khotib Kiryoyo. Tenggene di dalemi Kiai Umar Toha yang kemarin itu khotib Idul Fitri di sini. Ya. Yeah. Khotib Idul Fitri di sini lho ya. Yeah. Biar ingatan jauh sanjang tenggini Yai Nur Kholis Yai kulo biyen iki dikirim bapak tenggene Sayyid Malik niku tibane kulo wonten mriku niku kulo delok-delok kulo sing paling goblok niku kulo niki santri paling goblok kulo berhubung kulo niki paling goblok Abuya Sayyid Malik itu sakit tenggulo. Akhirnya ngeten. Umar ta'al. Mari ini Umar. Iya Bib. Mangap oh. Bareng mangap nih. Biasa di santri-santri di doni duduk ngeten. Abuya ngeten. Riak sing di doni. Tumpun. Waduh kelelek. Wena. Masya Allah. Mati. Terus mari ngono ya napa? Wes kula niki ngoten, Dok. Kula niki yai biasane kula niki lekne salat fajar niku nggih maca doa fajar sing diwaca Kanjeng Nabi niku. Krana jamaah niki jamaah kula niki kan dipasrahi kali tiyang mriki kengken ngimami subuh. Oh nggih. Nalangi jamaah-jamaah sing dereng maca dungane Kanjeng Nabi nalikane salat dalu doa ul fajar kula waca wis niat kula talangi kok kula talangi masyaallah ketok masjid niku biyen jenenge masjid Gresik niku wangil wangil wis jamaah pengurusi tenggene habaib yo adoh gawe karepe dhewe mari ngono kula coba maca donga kula waca tok wis kula mboten niat napa kula serano nang kene Gusti Allah kula waca donga fajar iya yeah. Wonten Robba Jabrail wa Mikail kula dikei bekne jamaah mbangil purun yai saniki ketok asri ngoten rukun ngoten jadi ngoten doa ul fajar niki jareng jam jareng mancing ya Imam kirang telung menitian kudu dina ya Imam bul ya yeah. Sofiyatul Qadar fi doa il fajar donga fajar untuk menjernihkan pikiran dan hati top char hasilnya ya yeah. Diwoco kangge nalang nalangi begitulah para hadirin lekne dalam perjalanan kula kali panjenengan ibadah niki semangat kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik tapi akeh oleh nggih didongake mawon ya donga dinunga muga-muga masjid bangil ini ke depan baik jamaahnya takmirnya dan semua pengurusnya menjadi orang-orang yang baik ya rukun asri mencerminkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk itu kula mengundang butuh bantuan doa bagi masjid-masjid takmir musala yang mereli tiap Rebo malam Kamis Rebo malam Kamis tanggal yang pertama minggu yang pertama tenggene masjid kan wonten khataman Quran darusan cabang tolong mawon anggota tadarusul cabang ya ambek takmir musala kula pun ngundang ayo kita ini kumpul maca Quran khataman gapo dungakno masjid agung bangil ini biar keagungannya itu ditampakkan oleh Allah barokah itu kok sampean dengan keagungan masjid agung bangil sing jamaah sing rungokno melok dadi wong agung ya lu jamaah sing kober monggo malam Kamis yang akan datang biasanya kan tadarusul Quran itu kula suwun khataman di samping tadarusan kita nggih khata golek donga lipat syafaate maca khataman Quran. Donga dinunga nggih, donga dinunga sekali lagi donga dinunga muga-muga kajian sesingkat ini dijadikan kajian yang bermanfaat dan barokah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tardhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila adqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kull hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إداد ترد صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.